Alhamdulillah yang memberi tanggung dan barakan fiyah. Kama ikhidrumna Allah wa asyidu ala ilaha illallah wa ahmadu ala syahidah wa asyidu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam wa ba'd. Qala Imam Bukhari wa rahimahullah surah Al-Ahzab. Wa qala Mujahid sayasihim usuluhum ma'rufan fi kitab. Sayasihim yakni usuluhum, istana-istana mereka, pemerintah-pemerintah lain. Qala rahimahullah ta'ala babun qala hadatana Ibrahim bin Mundir qala hadatana Muhammad bin Kulayh qala hadatana Abi an Hilal bin Ali عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة اقرأوا إن شئتم النبي أولى بالمؤمن أنفسكم وأزواجه أمهاتكم فأيما مؤمن ترك مالا فليرثه عصابته mangkadu perintah kadenan awbayaan kaliyatini wa ana maula. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la min mu'minin illa wa ana awla an-nas bihi fi dunya wal akhirah. Tidak ada seorang mukmin kecuali aku adalah manusia yang lebih utama untuknya di dunia dan di hari akhirat. Iqra'u in syi'tum, silakan kalian bijak baca kalau kalian pengen. An-nabiyyu awla bil mu'minina min Nabi itu lebih utama untuk orang-orang beriman ketimbang diri mereka sendiri. Yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih diutamakan mestinya oleh mereka. Didahulukan, dijunjung tinggi, dimuliakan. Fa'ayyuma mu'minin taraka malan, maka mukmin mana saja yang meninggal dunia dan meninggalkan harta, falyarithu wa asaratuhu mangkadu, maka silakan hartanya dibagi-bagi, diwarisi oleh asabahnya, ini orang terdekatnya, siapapun dia orang dekatnya itu, silakan dia yang mengambil warisannya. Fa'intawaka wa'dainan al-bayaan fali'atini wa'ana maula. Dan barang siapa yang mati meninggalkan utang al-bayaan atau pekerjaan yang mestinya harus dikerjakan, fali'atini, maka hendaknya dia mendatangi aku wa'ana maula dan aku adalah walinya. Masya Allah. Yani di akhir-akhirnya Rasulullah SAW akan membayarkan utangnya orang-orang yang mati dalam keadaan utang. Barulah di awal Islam tentunya kondisinya tidak sama, karena kaum muslimin banyak butuh dana untuk sesuatu yang lebih penting dan lebih umum, baik ketimbang urusan pribadi-pribadi. Yani dana yang dibutuhkan di awal-awal Islam untuk perjuangan dan penyebaran dakwah. Baik, membiayai pasukan dan memberikan untuk orang-orang miskin apa yang menjadi kebutuhan mereka. Akan tetapi setelah Islam jaya, barakallahu fikum, ganimah senantiasa didapatkan dalam peperangan, maka Rasulullah SAW menanggung utangnya orang-orang yang mengutang ketika dia mati dalam keadaan belum membayar utangnya. Maka Rasulullah SAW membayarkannya. Kalau lagi mau tergabung, uruhu di abai, wa apa satu yang dapat? Panggil mereka dengan nama bapak-bapak mereka. Itu lebih adil di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada orang, maka panggil dia dengan nama bapaknya Abdullah bin siapa begitu. Nama bapaknya. Kalau rahimahullah ta'ala hadatana Mu'alla ibn Asad wala hadatana Abdul Aziz ibn Muhtar wala hadatana Musa ibn Uqbah wala hadatani Salim an Abdillah ibn Umar radiyallahu anhu أن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمد حتى نزل القرآن ادعوه لآبائهم هو أقصد عنده. زيد بن حارثة yang merupakan budak Rasulullah صلى الله عليه وسلم ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمد. Tidak pernah kita memanggilnya dulu kecuali dengan Zaid bin Muhammad. Hatta nazal Al-Qur'an sampai turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Ud'uhu li abaihim." Panggil mereka-mereka dengan nama bapak mereka. Dua aqsat indallah. Ini lebih adil barakallahu alaikum, jujur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dulunya orang-orang mengangkat anak angkat dan anak angkat ini dinisbahkan kepada orang tua angkatnya bukan kepada orang tua nasabnya. Setelah diturunkannya ayat ini tidak lagi ada seorang pun boleh dipanggil kecuali dengan nama bapak nasabnya. Qala rahimahullah ta'ala hadatsana babu. Barakallahu alaikum. Yaqulu rabbuna jalla fi'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wa la tuti'il kafirina wal munafiqin, innallaha kana 'aliman hakima. Wattabi' ma yuha ilayka min rabbika, innallaha kana bima ta'maluna khabira. Wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakeela. Ma ja'ala Allahu rajulan min qalbayn fi jawfihi wa ma ja'ala azwajakum allati tudahiruna minhunna ummahatikum wa ma ja'ala ad'iyakum abna'akum dhalikum qawlukum bi afwahikum wallahu yaqulu al-haqq wa huwa yahdi as-sabil. Ud'uuhum li aba'ihim wa aqsatu 'indallah. فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح بما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. Di surah Al-Ahzab ini sangat banyak ahkam yang Allah Subhanahu wa taala turunkan yang insyaallah kita akan cermati. Barakallahu fikum ayat per ayat bismillahi tabaraka wa taala. Di ayat yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Ahzab ini, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, demikian Allah Subhanahu wa taala memanggil nabinya. Imma kedudukannya sebagai nabi atau sebagai rasul. Allah senantiasa memanggilnya ya ayyuhan nabi atau ya ayyuhar rasul. Baik. tidak pernah Allah memanggilnya dengan namanya. Adapun kalau disebut namanya, itu bukan pengkhabaran, bukan panggilan, bukan khitab, tapi pengkhabaran dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul." Dan yang lainnya. Seperti Muhammadur Rasulullah wal ladzina ma'ahu asyiddaqu 'alal kuffari rahma'u bainahum. Tapi kalau Allah memanggilnya, Allah memanggilnya dengan kedudukannya. Ya ayyuhan nabiy taqillah. Wahai nabi, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti beliau tidak bertakwa sebelumnya. Tak. Maksudnya di sini bertakwalah, yakni hendaknya engkau tetap di atas takwa. Barakallahu fiik. Dum ala taqwa Allah bil amal bi awamirhi wa yujtanibi maharimihi. Tetaplah terus engkau berada di atas takwa Allah dengan cara beramal sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri dari larangan. Itulah takwa. Baik. Agar supaya orang-orang menjadikan Rasul sebagai panutan, suri teladan, contoh yang baik. Wala tuti'il kafirin wal munafiqin, dan janganlah engkau mentaati, mengikuti orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Jangan ikuti mereka. Innallaha kana 'aliman hakima. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu, Maha bijaksana atas perintah dan larangannya. Wattabi' ma yuha ilaika min rabbik. Akan tetapi hendaknya engkau mengikuti apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada engkau dari Rabbmu. Innallaha kana bima ta'maluna khabira. Yang diwahyukan kepada beliau ini Al-Quran dan Sunnah. Barakallahu fikum. Masya Allah. Inna Allah kana bima ta'maluna khabira. Allah Maha mengetahui apa yang engkau lakukan. Wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Dan bertawakkallah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Serahkan urusanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kafa bi rabbika wakila. Dan cukup engkau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhanmu. Allah SWT menjaga orang-orang yang bertawakal kepadanya, yang kembali kepadanya. Wa kafa billahi wakila. Cukup Allah Subhanahu wa taala yang menjaganya, cukup Allah Subhanahu wa taala yang melindunginya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menjadikan dalam satu dada dua kalbu. Barakallahu fiik. Ini sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang ada justru satu kalbu dua jasad. Barakallahu fiik. Kadang orang lahir kembar siam, satu jantung untuk dua orang. Tapi Allah SWT telah menetapkan bahwa dalam rongga dada seorang tidak akan pernah dijadikan dua kalbu oleh Allah Subhanahu wa taala. وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم dan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan istri-istri kalian yang kalian bihar menjadi istri menjadi ibu-ibu kalian. Yani istri kalian ya istri kalian, barakallahu fikum, bukan ibu. Karena bihar itu ketika seorang suami mengatakan kepada istrinya, engkau sama seperti punggung ibuku. Barakallahu fikum, dalam pengharaman ucapan ini diungkapkan oleh seorang suami untuk menyatakan bahwa dia tidak akan mendatangi istrinya, menjimai istrinya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membihak istrinya. Barakallahu fikum. Ada pun mentalak, beliau mentalak, menggila juga iya. Tapi untuk membihar ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ja'ala adiyyakum abna'akum dhalikum qawlukum bi afwahikum wallahu yaqul haqqo wa huwa yahdi as-sabil. Wa ma ja'ala adiyyakum abna'akum dan Allah tidak pernah menjadikan anak-anak angkat kalian sebagai anak kalian. Barakallahu fikum. Sebelumnya barakallahu fikum bahwa ucapan seorang suami kepada istrinya anti alayka dhahri ummi ini di zaman jahiliyah adalah merupakan talak. Oleh karena itu Allah SWT menerangkan di sini bahwa seorang istri tidak akan pernah bisa menjadi ibu sama sekali untuk suaminya. Sebagaimana seorang istri tidak akan pernah bisa menjadi ibu, demikian juga anak angkat tidak akan pernah bisa menjadi anak kandung. Paham? Dua kondisi, dua keadaan ini barakallahu tidak akan pernah bisa berubah. Tapi istri ya istri tidak pernah bisa menjadi ibu, anak angkat ya tetap anak angkat tidak pernah menjadi anak kandung. Dalikum qawlukum bi afwahikum. Itulah ucapan-ucapan kalian. Baik. Yang tidak akan pernah bisa dianggap. Ya, ya anak angkat ya tetap anak angkat, istri tetap istri. Wallahu yaqulul haqqa wa huwa yahdi as-sabil, ya Allah Subhanahu wa taala yang mengucapkan kebenaran, menyampaikan dan menerangkan kepada hamba-hambanya. Yaqulul haqqa wa huwa yahdi as-sabil, dan ya Allah Subhanahu wa taala yang menerangkan jalan kebenaran. Dan terus bagaimana? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ud'uuhum li abaihim huwa aqsatu 'inda Allah." Anak-anak angkat kalian dulu kala jangan dinisbahkan kepada kalian sebagai orang tua angkat, tapi anak angkat itu tetap dinisbahkan kepada orang tua kandungnya. Ini lebih adil, lebih lurus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa aqsatu 'inda Allah. Wa illam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid din. Kalau kalian tidak mengetahui ayahnya siapa sesungguhnya, barakallahu fikum, siapa namanya, maka barakallahu fikum. Nah, seperti misalnya anak yang ditemukan yang biasa disebut dengan lakiyah, orang yang terpisah dari orang tuanya, nggak tahu kita di mana orang tuanya, imma tertinggal, wa imma tersasar, wa imma yang jelas dia tidak lagi bersama dengan siapa-siapa, tidak ada yang mengenalnya, maka dia pun diangkat dan diambil di biara, tidak diketahui siapa, maka dipanggil tetap dengan nama salah seorang di antara kalian yang disepakati kalau itu adalah nama yang bisa disebutkan untuk siapapun, seperti Abdullah, hamba Allah. Siapapun, ya dia adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mengapa kalau kalian salah, keliru, laisa alaikum junahun bima akhta'tum bihi. Walakin ma ta'ammadat qulubukum. Jadi kalian memelihara anak itu, menanggungnya, membesarkannya, maka itu adalah saudara kalian di dalam agama kalian. Baik, kalian sebut nama orang tuanya yang mungkin salah, keliru, lah bahasa ini. Baik, kalau memang kalian tidak tahu namanya siapa, kecuali kalau sengaja-sengaja kalian menggantinya dengan sesuatu atau nama tertentu. Baik, kalau kalian memberi nama seperti nama Fulan bin Abdillah misalnya, ya ternyata keliru, ya semoga Allah SWT mengampuni kekeliruan itu. Walakin ma ta'ammadat qulubukum wa kana Allahu ghafurur rahim. Dan sesungguhnya Allah SWT Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian Allah SWT mengatakan an-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajihi ummahatuhum. Nabi Muhammad SAW lebih utama untuk orang-orang beriman. Lebih dekat kepada mereka dari diri mereka sendiri dalam urusan agama dan urusan dunianya. Ini yang mestinya kita rasakan sebagai umat Muhammad SAW, bahwa apapun dalam urusan kita harus kita mendahulukan Rasulullah SAW. Wazwajuhu ummahatuhum, dan istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ibu-ibunya mereka, ibu-ibunya kaum muslimin, ummahatul mu'minin. Dimaksud di sini ibu-ibunya kaum mu'minin dalam penghormatan, kemuliaan, barakallahu fiik. La haula wa la quwwata illa billah. Dan disebutkan juga bahwa orang-orang istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ibunya kaum mukminin, yakni haram untuk menikahinya sama seperti haramnya kita menikahi ibu kita sendiri. Karena memang Allah Subhanahu Wa Taala melarang wala tankihu. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma kana lakum an tu'dhu rasulallahi wa la an tankihu azwajahu min ba'dihi abada. Ini pelarangan insyaallah kita akan bacakan nanti, barakallahu fikum, di akhir-akhir surah Al-Ahzab. Ini bahwa tidak boleh menikahi istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa azwajuhu ummahatuhum wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'dhin fi kitabillah. Dan orang-orang yang merupakan kerabat kita lebih utama untuk mendapatkan harta warisan kita. Ini sebelumnya barakallahu fikum, hukum pewarisan itu karena keimanan dan hijrah. Karena di awal Islam orang-orang saling mewarisi karena hijrah dan iman, bukan karena rahim. Setelah itu dihapus semuanya, dan yang menerima harta warisan itu adalah karena kekerabatan, bukan karena hijrah lagi dan iman lagi, tapi karena kekerabatan. Ya walaupun syaratnya adalah dia sebagai seorang muslim mukmin. Illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa. Kecuali kalau kalian mau memberikan barakallahu fikum sebagian di antara harta warisan itu kepada kerabat-kerabat kalian yang tidak mendapatkan harta warisan. Maka boleh diberikan sebagian kepada mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza hadaral qismata ul qurba wa yatama wal masakin farzuquhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Kalau hadir dalam pembagian harta warisan itu kerabat-kerabat yang tidak mendapatkan harta warisan, baik yatim dan yang lainnya, maka berikan pula kepada mereka pemberian-pemberian yang membuat hati mereka senang, dan ucapkanlah ucapan-ucapan baik untuk mereka. Karena tidak semua kerabat kita mendapatkan harta warisan barakallahu. Karena di sana ada istilahnya penghalang-penghalang, sehingga dia tidak mendapatkan harta warisan karena adanya orang-orang yang menghalanginya. Ini barakallahu. Waulalhani ba'aduhum awlari ba'aduhum bi kitabillahi minal mu'minin al-muhajirin illa an taf'alu ila awliya'in al-ma'rufa kana dhalika bil kitabi mastura. Hukum-hukum ini, ketetapan ini sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala, ditulis di kitab Lauhul Mahfuz. Maka ahkam-ahkam yang kita bacakan tadi, pertama bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih kita cintai harta terhadap diri kita sendiri. Kita harus lebih mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wajibnya tunduk kepada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian memuliakan dan menghormati istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mencela mereka, mencela istri-istri Rasulullah SAW, mencela para sahabat, maka sungguh mereka termasuk orang-orang yang rugi, rugi di dunia dan rugi di hari akhirat. Luar biasa juga. Baik, kita cukupkan sampai sini. Barakallahu fikum. Subhanallah.